Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala وقوله تعالى ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم وحينا إليك kemudian kami mewahyukan kepada engkau wahai Rasul wahai Muhammad أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا untuk mengikuti billahnya Ibrahim yang hanif وما كان من المشركين dan tidaklah Ibrahim termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. يقول الشارح حفظه الله تعالى ذكر الله جل وعلا الله menyebutkan إن إبراهيم كان أمة قانتا لله bahwa إبراهيم adalah ummah ini qudwah contoh suri teladan قانتا لله حنيفا قانتا لله bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanifa walam yaku minal musyrikin dan tidaklah dia atau beliau termasuk orang-orang musyrikin syakiran li an'umi. Ibrahim adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, Allah memilih Ibrahim dan Allah memberi hidayah untuknya ke jalan yang lurus. Qauluhu inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah yakni qudwah. Ummah artinya qudwah, suri teladan, contoh, panutan. Qanitan lillah, al-qunut al-muradu bihi al-mudawamatu ala ta'atillah. Al-qunut yang dimaksud dengan al-qunut di sini qanitan lillah, al-qunut al-muradu bihi al-mudawamatu ala ta'atillah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah, ai mudawiman ala ta'atillah, terus menerus di atas ketaatan, melakukan ketaatan hanifa yakni muqbilan ala Allah fi ibadatihi, yakni menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada ibadah-ibadahnya mengharap hanya kepadanya. Mu'ridan an ibadati ma siwa, berpaling dari beribadah, menghambakan diri kepada selain Allah. Walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Kana bari'an minal musyrikin, bahwa Ibrahim bari'a, berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Aitabarra'a minhum, Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kama tabarra'a min abihi wa qawmihi, sebagaimana beliau Ibrahim berlepas diri dari ayahnya sendiri. Barakallahu bikum, inna bura'a'u minkum. Barakallahu bikum. Wa qawmihi, berlepas diri dari kaumnya. Kami berlepas, kata Ibrahim, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Syakiran li'an'umih, syakiran li'an'umi rabbihi azza wa jalla. Ibrahim memiliki sifat senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zakara fi hadhihi surah, surah An-Nahl, an-ni'am. Karena di dalam surah An-Nahl ini disebutkan apa? Surah An-Nahl ini disebutkan banyak nikmat, wa'addadaha, dan Allah menghitungnya, menyebutkannya. Walidzalika tusamma suratul Nahl bi suratin ni'am. Oleh karena itu surat An-Nahl terkadang juga disebut dengan surat An-Ni'am, karena Allah addada biha an-ni'ama liyashkuraha al-ibad. Karena di sana Allah membeberkan nikmat-nikmatnya agar supaya hamba-hamba mensyukurinya. Wa dzakara 'an Ibrahim alaihi salatu wasalam annahu kana syakiran li an'amillahi 'azza wa jalla. Dan Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau Ibrahim sangat bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa syakaran ni'mah, pada wa syukrun ni'mati huwa tahaddutsu fiha zahiran wal i'tiraf biha batina. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk at-tahaddus fiha, menyebutkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala secara zahir wal i'tiraf biha batina, dan pengakuan bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala secara batin. Wa sarfuha bi ta'atin musdiha wa muliha, dan nikmat-nikmat tadi sarfuha bi ta'ati musdiha, kita salurkan dalam rangka taat kepada musdiha yang memberikannya kepada kita, wa muliha yang menganugerahkannya kepada kita. Yani kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uhayna ilaika, hadha khitabun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma uhayna ilaika, kemudian kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasul. Ini adalah khitab, ajakan bicara untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang hanif. Walamma wasafa Allah Ibrahim bihadhihi sifatil 'azimati allati dzukirat, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati Ibrahim dengan sifat-sifat yang agung ini yang Allah sebutkan, amara nabiyahu Muhammadan ayyattabi'a millatahu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Millahnya aidinahu, agama Ibrahim, wa dina Muhammad, wa dinu Muhammadin huwa dinu Ibrahim. Maka agamanya Muhammad adalah agamanya Ibrahim. Apa itu? Wa huwa dinul hanif as-samhah, dinut tauhid. Agama yang hanif as-samhah, yang mudah. Dinut tauhid, agama ketauhidan, wal ibadah wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Ini yang dimaksud dengan ikutilah agamanya, ajarannya Ibrahim, yakni ketauhidan. Baik, wa ibn Mas'ud, kita ke matan di atas. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna likulli nabiyyin ulatan minan nabiyyina wa inna linabiyyi wa inna apa? Ulatan minan nabiyyin wa inna waliya abi Ibrahim وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Berkata Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Baik. Wa inna wali abi Ibrahim. Baik, wa khalilu rabbi. Sesungguhnya setiap nabi itu ada pembelanya, ada yang mencintainya dari kalangan nabi pula. Wa inna wali abi Ibrahim, dan sesungguhnya waliku adalah ayahku, yakni Ibrahim. Wa khalilu rabbi, dan kekasih Rabbku. Summa qara, kemudian Rasulullah membaca, inna awlan nasi bi Ibrahim alalladina taba'uhu. Sungguhnya orang yang lebih utama dari kalangan manusia ini untuk Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Wahadan nabiyu, dan nabi ini Muhammad alaihissalatu wassalam lebih utama untuk Ibrahim. Walladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Rawahu Tirmidzi. Falambiya, kita lihat syarahnya. Falambiya alaihimus salatu wassalam, maka para nabi alaihimus salatu wassalam, yatawalla ba'duhum ba'dan bil mahabbah. Setiap nabi tetap loyal terhadap nabi yang lainnya dengan mencintainya, wal iqtida, dan mengikutinya. Karena apa? Agamanya satu. Barakallahu fikum. Agama para nabi adalah satu, yakni agama ketauhidan, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruh rasul menyerukannya. Wal iqtida wal ittiba, setiap nabi ada yang mencintainya, ada yang mengikutinya. Fahum silsilatun wahidatun min awwalihim ila akhirihim. Maka nabi-nabi itu antara satu dengan yang lain merupakan silsilah, mata rantai yang satu dari awal sampai akhirnya. Yubashiru awwaluhum bi akhirihim. Yang pertama akan memberikan kabar gembira akan datangnya berikut. dari kalangan para nabi. Wa yaqtadi akhirhum bi awwalihim, dan yang terakhir atau yang belakangan mengikuti yang telah lalu. Wa yattabi'u ba'dhum ba'dha, dan saling mengikuti antara satu dengan yang lainnya. Hakadha humul anbiya, demikianlah para nabi alaihimussalatu wassalam. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa aulan nasi bi Ibrahim, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling utama untuk dari sekalian manusia terhadap Ibrahim. Wa hadha raddun al yahudi wan nasara, ayat ini bantahan telak untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, karena masing-masing mengklaim bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Orang Yahudi mengatakan oh, Ibrahim Yahudi. Orang Nasara mengatakan oh, Ibrahim Nasrani. Masya Allah. Yaquluna kana Ibrahimu Yahudiya. Orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi. Wa Nasara yaqulun kana Ibrahimu Nasraniya. Bahwa Ibrahim Nasrani. Wallahu radda alaihim faqala. Dan Allah membantah pengakuan mereka. Yahudi dan Nasara ini mengaku-ngaku bahwa Ibrahim dari golongan mereka. Allah membantah dengan firman-Nya, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Tidaklah Ibrahim adalah seorang Yahudi, tidak pula sebagai Nasrani. Karena apa? Karena Ibrahim zamannya lebih dahulu, belakangan baru ada agama Yahudiya. Belakangan baru ada yang namanya Nasrani. Bagaimana bisa Ibrahim beragama Yahudi? Sementara belakangan muncul ini agama Yahudi. Agama Nasrani belakangan. Subhanallah. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniya." Tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Walakin kana hanifa muslima. Bahkan beliau adalah hanifa muslima. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana minal musyrikin," dan tidaklah dia termasuk orang-orang musyrikin. "Inna aula nasi Ibrahim alladziina ittaba'uhu." Yang paling utama untuk Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. "Wa antum ayyuhan nasara lam tattabi'uhu," kalian wahai orang Nasara yang ngaku Ibrahim dari golongan kalian, kalian justru sebenarnya tidak mengikuti Ibrahim. "Taib, fa antum ba'iduna anhu," wahai kalian para Nasrani, kalian jauh dari Ibrahim. "Fa Nasara ya'buduna as-salib wal yahudu ya'buduna Uzaira." Orang-orang Nasara menyembah salib, menyembah Isa alaihissalatu wassalam, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi juga demikian, menyembah Uzair. "Wa yaquluna Uzair ibnullah." Mereka Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. "Wa ya'buduna al-ijla kama dzakara Allah taala anhu." Dan orang Yahudi menyembah berhala berupa patung sapi, patung anak sapi, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. "Wa ya'buduna syahawatihim," mereka mengikuti syahwat mereka. Hakadha huwa dinul Yahudi, lah agamanya orang Yahudi. "Fa Ibrahim mubari'un minhum," Ibrahim berlepas diri dari mereka ini. "Bari'u minal Yahudi wan Nasara," berlepas diri dari orang Yahudi dan Nasara dengan penyimpangan yang ada pada mereka. "Wahum lam yattabi'u Ibrahim alaihi salatu wassalam," mereka pada hakikatnya tidaklah mengikuti Ibrahim. "Wahum ya'buduna an ba'iduna anhu," mereka Yahudi dan Nasara jauh dari Ibrahim. "Innama aqrabun nasi ila Ibrahim alladziina ittaba'uhu." Barakallahu bikum. Yang dekat dengan Ibrahim, barakallahu fikum, yang mencintai Ibrahim dari kalangan manusia ini siapa? Alladziina ittaba'uhu, orang yang mengikuti Ibrahim. Siapa? Ya, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dia mengikuti Ibrahim di zamannya. Alladziina khalafuhu, bukan orang-orang yang menyelisihinya. Wa hadzan nabiy wa huwa Muhammad, dan ini adalah nabi Muhammad yang begitu mengikuti Rasul, mengikuti Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka inilah orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, wallahu waliyuhum yansuruhum wa yu'ayyiduhum wa yuhibbuhum wa yatawallahum. Maka Allah yang mencintai mereka ini, mencintai orang-orang yang beriman, mentauhidkannya, membelanya, menolongnya, mencintainya, wa yatawallahum. Barakallahu bikum. Bahwa waliyul mu'minin khasah, maka Allah walinya orang-orang yang beriman secara khusus. Wilayah nasrin wa ta'yin wa hifdin wa i'anatin, wilayah kecintaan dengan berkelabikum pertolongan, bantuan, perlindungan, i'anah berkelabikum. Wa hunaka wilayatun amma li jami'il khalq, di sana ada wilayah ammah untuk semua makhluk. Qala ta'ala waruddu ilallahi maulahumul haqqa. Waruddu ilallah, mereka dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maulahumul haqqa, yakni rabbahum wa malikuhum. Maula diartinya sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka, pemilik mereka. Yakni semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutasarrifu fihi, Allah yang menguasai mereka. Hadhihi wilayatun 'amma li jami'il khalq, inilah wilayah yang umum untuk semua makhluknya. Bima'na al-mulk wa tadbir wa rizq, bima'na Allah yang memiliki semuanya, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memberi rezeki semuanya. Ammal wilayatul khassah, adapun wilayah yang khusus, fahiya lil mu'minin, maka ini khusus untuk orang-orang yang beriman yang mengikuti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa aulahum bidzalika hadan nabi, dan yang paling utama di antara mereka semua adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan umatnya. Fahada bihi raddun al-yahudi wan nasara alladziina yazumuna annahum ala dini ibrahim wa hum kadzabah. Ini adalah bantahan terhadap orang Yahudi dan orang Nasara yang mereka mengaku-ngaku bahwa mereka berada di atas agamanya Ibrahim dan mereka adalah para pendusta. Laisu ala dini ibrahim, bukanlah mereka di atas agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa innama hum ala syirk, orang-orang Yahudi di atas kesyirikan. Ya Nasrani juga demikian. Wa dinul inhiraf wa tagyir wa tabdil, agama mereka adalah agama yang sudah menyimpang, agama yang sudah dirubah, agama yang sudah diganti. Hada bihi dalil ala annahu la yakunu waliyan lin nabi sallallahu alaihi wasallam illa man ittaba'ahu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada wali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang mengikutinya. Laisa hunaka waliyyun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wala li ibrahim illa man ittaba'ahuma. Barakallahu fik. Tidak ada kewalian untuk Nabi ini kecuali orang-orang yang mengikutinya. Yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti Ibrahim alaihi wasallam. Walladzina yazumuna annahum yuhibbuna Muhammadan wa hum yukhalifunahu. Dan adapun orang-orang yang menyangka bahwa dirinya mencintai Nabi Muhammad sallallahu wasallam padahal dia menyelisihinya. Wa yuhdithuna al-bid'a wal muhdatsat, dan mereka mengada-adakan perkara bid'ah dan perkara-perkara baru. Wa yazumuna annahum yuhibbuna an-nabi, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka mencintai Nabi. Hadza kadzab, kadzib, ini dusta. Law kanu yuhibbuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lattaba'uhu. Seandainya betul-betul mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan mengikutinya. Wa tarakul bid'ah, dan mereka akan meninggalkan kebid'ahan. Wal muhdatsat wal khurafat, dan perkara-perkara baru. Wal khurafat allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujjah sedikit pun padanya. Fal ladzi yuhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam haqiqatan huwa alladhi yattabi'uhu, dan yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki adalah orang-orang yang mengikutinya. Itulah orang-orang yang mencintainya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan, law kana hubbuka shadiqan lattaba'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya kecintaanmu itu betul-betul kecintaan, taib, niscaya engkau akan mengikutinya. Karena orang yang mencintai, taib, dia akan mengikuti. Barakallahu fikum. Dia akan mengikutinya. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, wa humul ladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Siapa ini yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladzina amanu bihi, yang mengimaninya. Wa 'azzaruhu, yang membelanya. Wa nasaruhu, yang membantunya. Wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur, yakni Al-Qur'an, petunjuk yang diturunkan kepada beliau. Ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang, ini kriteria orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ibratu bil ittiba' wa laysa bid-da'wa. Yang menjadi perhitungan, yang jadi patokan adalah mengikut, bukan cuma sekedar pengakuan. Wal wad-da'wa idza lam yakun 'alaiha dalilun fa hiya batilah. Dan pengakuan kalau tidak ada bukti, maka sekedar pengakuan yang batil, tidak bisa diterima. Kalau sekedar pengakuan, semua orang bisa ngaku. Barakallahu fikum. Yang menjadi inti adalah apakah Anda ngikut. Barakallahu fikum. Karena itulah yang menjadi ukuran ikut tidaknya. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.